سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.